Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفتنا عزكم الله الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberi kemudahan kepada kita untuk kembali bertemu di markis ini, di tempat ini, untuk kembali talabul ilmi, tafaqquh fiddin, mempelajari, mengkaji ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tema kajian kita pada pertemuan kali ini ialah membicarakan tentang makhluk halus, yaitu jin. Qanafidina azzakumullah, di antara prinsip iman, prinsip-prinsip keimanan yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah, tentu prinsip keimanan kaum muslimin secara umum, ialah al-imanu bil-ghaib. Beriman dengan perkara-perkara gaib. Perkara gaib ialah segala sesuatu yang tidak nampak bagi kita. Beriman dengan perkara gaib itu merupakan sifatnya kaum muttaqin, sifatnya kaum mukminin, yang disebutkan di awal Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika menyebutkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan sifatnya ialah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Di antara perkara gaib ialah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perkara gaib ialah al-imanu bil malaikah. beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara perkara gaib ialah al-imanu biwujudil jin. Mengimani, mempercayai adanya makhluk halus yaitu bangsa jin. Barakallahu fikum. Berbicara masalah jin, barakallahu fik, sangat luas pembahasannya. Panjang dan lebar uraiannya. Namun akan kita klasifikasi dan kita ulas secara ringkas pembahasan tentang masalah jin menjadi tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah tentang masalah dunia jin. Kita akan menyingkap tabir dunia jin. Kita akan menelusuri dunia makhluk halus yang namanya jin. Tamam? Kehidupan mereka, keseharian mereka, dan hal-hal yang berkaitan tentang dunia jin. Pembahasan yang kedua ini pembahasan yang lebih penting daripada yang pertama ialah membahas tentang permusuhan yang dipancangkan oleh bangsa jin kepada bangsa manusia, Bani Adam. Di sini kita akan mempelajari seluk-beluk trik-trik tipu daya syaitan, tipu daya jin, cara-cara dia untuk menyimpangkan Bani Adam dari jalan yang lurus. Masalah ini barakallahu fikum sangat-sangat penting dan lebih penting daripada yang pertama, lebih penting daripada pembahasan makan dan minum kalian. Dikarenakan pembahasan tentang masalah ini itu berkaitan tentang urusan diniyah ukhrawiyah kalian setiap harinya. Pembahasan masalah ini merupakan pembahasan tentang perjuangan Bani Adam melawan bangsa jin supaya Bani Adam tadi senantiasa di atas bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, terselamatkan dari berbagai macam propaganda jin. Barakallahu fiik. Pembahasan yang ketiga ialah pembahasan tentang masalah interaksi manusia dengan jin. Interaksi manusia dengan jin. Dikarenakan bangsa jin ini barakallahu fikum kehidupannya, nanti akan diterangkan, kehidupannya itu menyatu dengan umat manusia, menyatu dengan bangsa manusia. Di mana ada manusia, di situ ada jin. Di mana manusia tinggal, di sana jin tinggal. Paham ya? Sehingga otomatis barakallahu fikum akan terjadi interaksi-interaksi antara dua bangsa ini. Bangsa jin dengan bangsa manusia. Nanti akan dirinci insyaallah interaksi-interaksi yang sifatnya mubah. Dan akan diperpanjang insyaallah interaksi-interaksi yang terkait dengan perkara yang melanggar syar'i. Dan nanti akan disinggung terkait dengan permasalahan interaksi para dukun-dukun, para tukang-tukang sihir dengan jin-jin khadam mereka. Ada interaksi yang mubah, ada interaksi yang melanggar syar'i. Barakallahu fikum. Ini secara global tiga pembahasan yang akan kita angkat pada pertemuan kita kali ini insyaallah ta'ala. Sekarang yang kita bahas ialah pembahasan pertama, yaitu tentang masalah dunia jin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, di sini dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan beberapa istilah. Ada istilah jin, ada istilah iblis, ada istilah syaitan, ada istilah ifrit, ya, ada istilah khinzab. Ada istilah ghaul. Ghaul. Ini semuanya merupakan mustalahat, istilah-istilah yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan juga disebutkan dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dan disinggung oleh para ulama kita. Sekarang apa perbedaan antara istilah-istilah di atas? Al-jawab. Jawabannya barakallahu fikum. Lafaz jin. Lafaz atau istilah jin. Itu isim jenis yang mencakup semua bangsa jin. Maknanya, jin itu nama sebuah bangsa. Sebagaimana kita mengatakan bangsa insan, bangsa manusia. Kita mengatakan bangsa jin, bangsa malaikat, bangsa hewan, dan semisalnya. Paham ya? Sebuah bangsa. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah kita mendapat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara manusia dengan jin. Seperti dalam Al-Qur'anul Karim di Az-Zariyat ayat yang ke-56 Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Jin dan manusia. Yani bangsa jin, bangsa manusia. Tadi pahami? Lain. Gak boleh ngantuk. Yang ngantuk soalnya saya ya. Karena saya belum istirahat. Ngantuk keterlaluan. Jangan nyender. Bahaya ya. Tayyib. Adapun syaitan. Setan itu barakallahu fikum merupakan sifat untuk bangsa jin. Setan itu ialah al-maradah minal jin. Jin-jin yang jahat. Jin-jin yang kafir. Disebutkan oleh al-imam al-qadhi Abu Ya'la rahimahullah beliau mengatakan asyayatin maradatul jin. Baik, sekarang lagi ya, ikhwan. Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan, asyayatin maradatul jin wa asyraruhum. Yang namanya syayatin, para setan, mereka itu ialah jin-jin pembangkang, jin-jin jahat. Disebutkan dalam Al-Quran, mereka disebut dengan syaitanun marid. Syaitanun marid. Setan yang membangkang. Sehingga syaitan itu merupakan sifat untuk bangsa jin. Paham ya? Adapun istilah iblis, iblis itu barakallahu fikum abul jin. Iblis itu ialah bapak jin. Moyangnya jin adalah iblis. Sebagaimana moyangnya bangsa manusia ialah Nabi Adam. Diriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in pada masanya, beliau mengatakan iblis abul jin. Kama anna Adam abul ins. Iblis itu ialah bapaknya jin. Sebagaimana Adam alaihi salam bapaknya manusia. Fa Adam minal insi wa huwa abuhum. Wa iblis minal jin wa huwa abuhum. Maka Adam alaihissalam dari bangsa manusia dan beliau bapaknya manusia. Sementara iblis dari jin dan dia sebagai bapaknya jin. Ini disebutkan oleh Abu Syekh rahimahullah dalam bukunya Al-Azamah bi isnadin hasan. Begitu pula barakallahu fikum, diriwayatkan dari al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tatkala beliau menafsirkan ayat yang ke-50 dari Al-Kahfi ketika menyebutkan tentang iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari jin dan dia fasik, melanggar perintah Rabb-nya. Al-Kahfi ayat ke-50. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan di antara ucapannya, wa annahu la aslul jin kama anna Adam alaihi salam aslul ins. Iblis itu adalah asal muasal jin sebagaimana Adam alaihi salam asal muasal manusia. Ini diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya bi isnadin sahih. Juga asar yang lainnya lagi dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ketika menafsirkan Al-Kahfi ayat yang ke-50 di atas, beliau pun juga mengatakan dengan yang serupa, huwa abul jin kama anna kama adama abul ins. Iblis bapaknya jin sebagaimana Adam adalah bapaknya manusia. Dan ini disebutkan dengan sanad yang sahih oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Dari atsar ini barakallahu fikum sangat jelas dan sangat nyata disebutkan bahwasanya iblis la'anahullah adalah moyangnya bangsa jin, bapaknya bangsa jin. Dan itu dirojihkan, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, juga dikuatkan oleh Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala ru'ah, yang sekarang di Ma'bar. Saya faham ya? Jin itu bangsa, syaitan itu sifat, iblis adalah moyangnya bangsa jin. Saya faham ya? Sehingga semua jin-jin yang ada ini anak keturunan iblis. Apalagi yang tadi sisa yang belum disebut? Hah? Ifrit. Masya Allah. Adapun ifrit itu salah satu nama jin yang disebutkan ketika membawakan kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam yang kepingin memindah singgasana Ratu Saba dalam surat An-Naml. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ketika Nabiullah Sulaiman mengatakan kepada para julasa'uh, orang-orang yang duduk di sekitar beliau, siapa di antara kamu yang mampu membawa ratu singgasana Ratu Saba ini sebelum dia kemari? Maka ifrit mengatakan, qala ifritun minal jin. Maka berkata ifrit dari bangsa jin, aku akan datangkan singgasananya sebelum engkau bangkit dari tempat duduk kamu. Kalau ifrit, nama. Artinya, dari sekian banyak jin-jin yang ada, disebutkan namanya adalah ifrit. Ifrit. Itu nama jin yang thabit, yang sahih dalam nas Al-Quran. Begitulah khinzab. Ya, dari khinzab ya. Khinzab itu juga nama jin. Nama seorang jin barakallahu fikum yang diberitakan Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis, bangsa jin, jin-jin yang namanya khinzab yang tugasnya itu melalaikan salatnya Bani Adam. Ganggu mereka sholat. Lagi sholat, tahu-tahu terganggu, dialihkan kemana pandangannya. Itu namanya khinzab. Dia juga dalam sahih muslim ya, kan? Dalam sahih muslim. Itu nama. Begitu pula yang namanya ghaul. Tadi ya, ada kata ghaul. Ghaul juga begitu ya, kan? Itu nama jin. Kalau khinzab ini tindakan dia ganggu orang sholat, tamam? Kalau yang namanya ghaul ini jin-jin padang pasir atau jin-jin jalan raya yang tugasnya dia menyimpangkan dan menyesatkan orang-orang yang sedang safar dari tujuan dia, namanya ghaul. Paham? Itu namanya ghaul, itu jin ya. Kamu lagi safar, menuju, maunya itu menuju ke arah Banjarmasin. Tahu-tahu, kok gak nyampe-nyampe, ini Banjarmasin, ini mana, ini gak kelihatan. Loh, lah kok tahu-tahu masuk ke Martapura. Keliru, maunya Banjarmasin, jadinya Banjar Baru sebelah sana. Berseberangan ya, berseberangan. Sadar dia. Itu yang ganggu dia, gaul. Kalau sama sekarang saya mending ada pelangnya. Oh ini Martapura, ini si kumpul. Sekarang ngerti ya. Di zaman dahulu barakallahu fikum, apalagi di timur tengah sana, padang pasir. Padang pasir ya. Sejauh mata memandang padang pasir. Tidak ada pelang-pelang ini ke arah Madinah, tidak ada ya dulu. Sehingga ketika ada orang yang safar di padang pasir terkena gaul, kelas dia akan sangat jauh menyimpang dari sasaran dia. Jadi Ikhwan, dia akan masuk ke dalam padang pasir gurun Sahara yang sangat tandus, yang sangat gersang, yang enggak ada tepinya. Enggak tahu larinya ke mana ini sudah. Allahu musta'an. Itu namanya ghaul. Paham ya? Nama jin namanya ghaul. Itu nama-nama jin yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi paham ini? Ada lagi tadi yang belum disebutkan? Sudah semuanya? Masya Allah. Tahu bedanya sekarang? Hah? Tahu bedanya ya? Tahu bedanya. Baik ya, ikhwan. Bikhtisar saja ya. Yang namanya jin barakallahu fikum, itu mukallaf. Termasuk mukallaf orang yang terkena beban syariat. Sebagaimana umat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diistilahkan dalam bahasa syariat menjadi thaqalain. Thaqalain itu penyebutan istilah. Thaqalain, dua bangsa jin dan manusia. Mereka semua ditugaskan untuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan ayat di atas diambil dalil oleh para ulama, yang namanya bangsa manusia itu mukallaf, juga bangsa jin adalah mukallaf. Wa alaih. Atas dasar ini barakallahu fikum, maka klasifikasi yang ada pada bangsa manusia juga ada pada bangsa jin. Tadi pahami? Yang namanya manusia ini ada yang kafir, ada yang muslim. Yang kafir, ada kafir abangan, ada kafir militan. Gitu ya. Tokoh-tokoh kufar, ada yang menjadi misionaris, ada yang cuman ya abangan lah, yang penting dia kafir. Paham ya? Ada kafir alim, kafir jahil. Ada pula manusia yang muslim. Yang muslim ini, ada muslim yang soleh, ada muslim yang toleh. Ada yang ahlu to'ah, ada yang ahlu maksiyah. Ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlu bid'ah. Ada yang sunni, ada yang hizbi. Itu pada manusia. Loh, iya apa ya? Begitu pula barakallahu fikum pada bangsa jin. Ada yang bawa mushaf? Terus saya banyak. Mushaf kaono dalam ruangan satu ini. Mushaf Al-Quran. Ada yang bawa? Hah? Ambil. Sekarang juga. Tapi ya kan, klasifikasi ini. Ayo. Ngono kan. Bila sama yang itu. Sudah. Yang tadi sudah ya. Tolong di apinya itu. Disebutkan dalam surat Al-Jin. Lihat ini. Disebutkan dalam surah Al-Jin ayat yang ke-11. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan tentang kisah mereka dalam surah ini, Allah berfirman mengabadikan pernyataan bangsa jin. Al-Jin ayat yang ke-11. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Kata mereka, wa anna minna salihun. Dan sesungguhnya kami, di antara kami ada yang soleh. Wa minna duna dhalik. Dan di antara kami ada yang selain yang soleh. Berarti dia toleh. Kata mereka, kunna tara'iqa qidada. Kami ini adalah orang yang bertarekat-tarekat. Bersekte-sekte. Berpaham-paham. Para kelas itu. Kata-kata tara'iq, jamak dari tariqah. Bertarekat-tarekat, berpaham-paham, bergolong-golongan, bersekte-sekte yang ragamnya banyak. Jelas kan? Ada yang soleh, ada yang toleh. Bicara tarekat, ada yang tarekat sunnah, ada yang tarekat bid'ah. Ada yang sunni, ada yang hizbi. Ayat yang setelahnya lagi disebutkan di Al-Jin juga di halaman, di ayat yang ke-14 sampai ke-15 juga menerangkan klasifikasi yang lain. Allah berfirman juga mengabadikan kalamnya bangsa jin. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Jelas. Kata mereka, sesungguhnya kami, di antara kami ada yang muslimun, muslim. Wa minnal qasitun, dan di antara kami ada yang kafir. Qasit, itu orang yang menyimpang. Ini kafir maknanya. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Maka barang siapa yang muslim, yang masuk Islam, mereka lah orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun orang yang kafir, maka mereka nanti sebagai bahan bakarnya jahannam. Wadih ini. Sehingga bangsa jin, ada yang kafir, ada yang muslim. Dengan ayat Al-Jin, ayat yang ke-14-15. Dari bangsa jin yang muslim, ada yang soleh, ada yang soleh. Terdiam ya? Dan mereka bertarekat-tarekat. Ada yang sunni, ada yang hizbi. Khamdina azakumullah. Kalau antum merujuk tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan Al-Jin ayat yang ke-10 tadi, yang ke-11 tadi, gunna tara'iqa qidada, antum akan mendapati sebuah athar. Athar ya kan? Yang datang dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullah. Al-A'mash. Namanya Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi Al-A'mash. Imam besar pada masanya. Beliau mengatakan pernah, ini bil makna ikhwan ya, suatu kali kami menghadiri acara walimah kaum muslimin. Tamam? Tiba-tiba ada suara, enggak ada orang. Minta izin untuk masuk mengikuti acara walimah. Kira-kira ada suara, enggak ada orangnya, itu suara siapa? Kayak suaranya jin. Suara jin. Disambut oleh Al-A'mash ikhwan. Suruh masuk, masuk. Masuk. Barakallahu fiikum. Disuguhi makanan, ditanya. Ayyu ta'ami ahabbu ilaikum? Bil makna ya. Nanti cek langsung di tafsir Ibnu Katsir. Makanan apa yang paling kamu sukai? Kata jin ini tadi, ruz. Tahu ruz? Nasi. Wah, antum ini. Antum makanannya nasi tuh. Kesukaan jin. Pada masa itu, ruz. Nasi kata dia. Akhirnya diambilkan nasi. Nasi. Kata Al-A'mash rahimahullah, maka nampak ada suapan yang naik, tapi enggak ada orangnya. Suapan naik, hilang. Suapan naik, hilang. Tapi enggak ada orangnya. Masya Allah ya kawan. Al-A'mash bertanya lagi. Hal fikum min ashabil ahwa, apakah di antara kalian bangsa jin ada ashabul ahwa, ahli bid'ah sebagaimana di kalangan kami bangsa manusia? Dikatakan na'am, ada. Kata Al-A'mash, faman syarruha indakum, dari semua sekte-sekte bid'ah itu, sekte mana yang paling jahat di tengah-tengah kalian, wahai bangsa jin? Dia mengatakan Rafidhah. Dia mengatakan Rafidhah. Jin Rafidhah. Jin dengan pemahaman Rafidhah. Barakallahu fikum. Ini athar dikatakan sama Imam Ibnu Katsir rahimahullah, saya bertanya kepada guruku Abdul Hajjaj Al-Mizzi, Yusuf bin Abdul Rahman Al-Mizzi rahimahullah, beliau mengatakan isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Syahidnya barakallahu fikum dari athar di atas, ini athar menerangkan kepada kita bahwasanya bangsa jin itu bertarekat. Tarekat. Ringkasnya, klasifikasi bangsa jin sama dengan klasifikasi bangsa manusia. Ada yang kafir, ada yang muslim. Yang muslim ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang sunni, ada yang hizbi, ada yang al-sunnah, ada yang al-bid'ah, ila akhirih. Paham ya? Barakallahu fikum. Antum bisa mengatakan sama sekarang ini, ada jin sururi, ada jin tablighi, jin ikhwani, jin tahriri, jin mujahidin, jamaatul jihad, jin teroris dan segala macamnya itu ada ya kawan. Sebagaimana yang ada pada bangsa manusia. Masya Allah, 7:30. Loh, oh, ini gak beres ini. Tanya ya kawan. Barakallahu. Saya faham misalnya ya. Ada biiktisar secara global tentang jin itu mukallaf sebagaimana manusia, maka jin-jin itu klasifikasinya sama dengan klasifikasi bangsa manusia. Wa alaihi, juga atas dasar prinsip di atas, jin adalah bangsa yang mukallaf, maka bangsa jin ini barakallahu fikum nasibnya nanti di hari kiamat, tamam, juga sama nasibnya dengan bangsa manusia. Tadi fahami? Bangsa manusia nanti di hari kiamat dua macam. Ya, cuma dua macam, ada lagi yang ketiga. Yang pertama, ahlul jannah. Yang kedua, ahlul nar. Nanti di hari kiamat cuma dua ikhwan ya. Artinya, kaum mukminin, orang-orang yang beriman dari kalangan bangsa manusia, nanti di hari kiamat tempatnya surga. Orang-orang kafirin dari kalangan bangsa manusia juga dalam neraka. Maka begitu pula barakallahu fikum, kita mengatakan kaum mukminin dari bangsa jin juga demikian dimasukkan dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana kuffarul jin, orang-orang kafirnya jin barakallahu fikum juga dimasukkan dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Sebagian dengan kesepakatan para ulama, sebagian dengan khilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih pendapat jumhurul ulama dengan ringkasan di atas. Mukminun minal jin fil jannah wal kufar minal jin fil nar. Sudah paham ya? Mukmin bangsa jin tempatnya di surga, sementara mukmin bangsa sementara kafir dari bangsa jin itu tempatnya di mana ya, Pak? Di neraka. Barakallahu fikum. Ketika membaca Al-Qur'anul Karim ya, Pak. Ketika menyebutkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh ahli jannah. Di antara keutamaan ahli jannah itu kalau di surga dapat apa ya, Pak? Dapat apa ya, Pak? Dapat bidadari. Nah gitu ya. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala ya kawan menerangkan tentang bidadari surga, Allah menyebutkan dalam firman-Nya bahwasanya bidadari tadi tidak pernah disentuh sedikit pun sebelumnya oleh bangsa manusia atau bangsa jin. Di antaranya disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman ya ikhwan. Ayat yang ke-56. Allah mengatakan dalam firman-Nya ketika menyebutkan tentang qasiratut tarf, bidadari-bidadari surga yang sangat cantik-cantik itu, Allah mengatakan lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Sudah paham? Bidadari surga itu yang cantik-cantik itu lam yatmithunna, tidak pernah menyentuh mereka sedikit pun insun, bangsa manusia, wala jan, juga bangsa jin. Yang dari ayat ini barakallahu fikum diambil faedah, bangsa jin yang mukmin nanti di yaumul qiyamah dimasukkan dalam surganya Allah dan mendapatkan bidadari. Jangan senyum ya, Allah Maha Kuasa segala sesuatu, jangan membayangkan bagaimana ya, Khan, ya. Jangan membayangkan demikian. Jangan membayangkan demikian. Itu nasul Quran. Bisa difahami insyaAllah ya? Bisa difahami. Barakallahu fikum. Nama ya, Khan. Dan begitu pula ya, Khan Amtina Azzaikumullah. Sekian banyak ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan tentang pahala-pahala mukminin dengan surga. Pahala-pahala orang yang beramal soleh dengan surga. Itu semuanya lafadznya umum. Ya, lafadznya umum. Mukminin, muttaqin, yang beriman, yang beramal soleh. Dengan lafadz yang umum. Ketika diganjar dengan surga, maka masuk pada keumuman lafadz di atas bangsa manusia dan bangsa jin. Tadi paham? Mudah gini ya. Contoh ya, kawan. Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Teruskan. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Lafadznya umum. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan yang beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Pahalanya apa? Surga. Lafadznya umum, yang beriman, yang beramal saleh, meliputi semua mukallaf. Baik dia manusia atau dia bangsa jin. Sudah paham ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa ya? Tadi kita sampai di mana? Ke mana, Pak? Nah, ringkasnya para kelasikum, semua ayat, semua hadis yang menerangkan tentang pahala-pahala amal dengan surga itu umum, meliputi bangsa manusia dan bangsa jin. Yang intinya mukmin jin tempatnya di surga. Kafirnya jin tempatnya di mana ya, Pak? Di neraka. Sebagaimana yang tadi kita bawakan di surat Al-Jin, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang yang qasid, yang kafir, maka dia sebagai bahan bakar yang neraka jahannam. Ini bikhtisar. Paham ya? Tayyib. Terus apa sudah? Lanjut. Lanjut. Yakin? Tayyib. Yang berikutnya barakallahu fikum. Yang berikutnya barakallahu fikum ialah tentang masalah asal muasal penciptaan jin. Asal muasal penciptaan jin. Hanafina jazakumullah, ayat yang awal kita bawakan di Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari ayat di atas diambil faedah oleh para ulama bahwasanya penciptaan bangsa jin itu terlebih dahulu daripada penciptaan bangsa manusia. Kenapa? Dalam ayat di atas Allah menyebutkan jin dulu baru kemudian manusia pada konteks penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin baru kemudian manusia. Juga dikuatkan dengan ayat yang lain yang disebutkan dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr ayat yang ke-27. Tegas Allah mengatakan dalam ayat ini, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan bangsa jin kami ciptakan sebelum Adam alaihissalam dari api yang menyala-nyala. Ini yang pertama yang harus difahami ya, kan. Adapun asal muasal penciptaan jin disebutkan dalam Sahih Muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim hadis nomor 2996 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Yang artinya para malaikat diciptakan dari cahaya. Sementara jin diciptakan dari api marij. Marijin min nar. Ini saya akan terangkan. Sementara Adam alaihissalam diciptakan sebagaimana yang disifatkan pada kalian. Dari tanah. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Yang dimaksudkan dengan marijun min nar, narun marij, api yang marij, maknanya ialah al-lahab al-mukhtalitu bisawadin nar. Api yang marij itu maknanya ikhwan ialah nyala api yang bercampur dengan hitamnya asap. Barakallahu fikum. Jadi api yang menyala-nyala, yang ada unsur asap yang sangat hitam. Itu namanya narun marij. Itu penciptaannya jin. Sudah paham ya? Dari nas hadis di atas, barakallahu fikum. Dan juga ayat. Baiklah kawan ya. dari nas di atas menunjukkan yang namanya bangsa jin, iblis sebagai bapak mereka, itu diciptakan dari api. Bukan semata-mata api, tapi api yang memiliki asap hitam yang mengepul. Barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah, apakah bangsa jin, iblis la'anahullah, yang diciptakan dari api itu, selama-lamanya jasadnya dalam bentuk api? Antum. Wallah alam. Faham pertanyaannya? Tadi kan disebutkan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, yang ada asap hitamnya itu. Apakah jasadnya jin itu masih dalam bentuk api atau bagaimana? Antum ya akhi yang lepat. Masya Allah. Sudah berubah dalilnya. Daya mesti perkara gaib. Antum tahu dari mana sudah berubah itu? Oh, dia makhluk halus. Ayatnya menerangkan dari api. Antum mengatakan sudah berubah sekarang. Dalilnya. Udaranya, lidahnya. Masya Allah. Nama ya. Hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Tamam. Disebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam ketika sedang salat diganggu oleh iblis. Iblis datang membawa obor api. Mau ditaruh di mukanya Rasul. Rasul mundur sejenak dan langsung mencekik lehernya dia. Katanya Rasul, saya merasakan dinginnya lidah dia di tanganku. Kalau bukan karena doanya saudaraku Sulaiman alaihi salatu wassalam, niscaya kamu, wahai ahlul Madinah, dan anak-anak kalian akan bisa menyaksikan iblis ini di tiang-tiang Madinah. Pada lafadz jin datang, iblis datang membawa obor api, pertanda dia sudah berubah bentuk. Nah, kalau seandainya masih dalam bentuk api, lah ada apa kok bawa obor api segala itu? Langsung aja badan dia api itu dilemparkan ke sana. Dan yang kedua, Rasul merasakan dinginnya lidah dia. Itu pertanda bahwasanya bangsa jin itu sudah berubah dari penciptaan asalnya. Sebagaimana bangsa manusia asal muasalnya diciptakan dari tanah, sekarang sudah berubah sebagaimana yang antum saksikan sekarang ini pada jasadnya antum sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Juga hadis yang lain terkait dengan bahasa jin ya, ikhwan. Tamam? Hadis yang menerangkan bahwasanya kalau ada seorang insan masuk ke dalam rumahnya dengan membaca basmalah, maka setan mengatakan kepada anak buahnya, la mabita lakum. Kamu tidak mendapatkan tempat mabit. Kalau seorang insan memakan makanannya dengan baca basmalah, maka dia mengatakan, la asya'a lakum huna. Kamu tidak dapat jatah makan malam di sini. Kalau ada orang yang masuk rumah dengan tanpa basmalah, dia mengatakan, adraktumul mabit. Kalian dapat tempat tinggal. Kalau dia makan dengan tanpa basmalah, dia mengatakan adraktumul asya. Kamu dapat makan malam. Saya paham ya? Pada riwayat ini barakallahu fikum juga diambil faedah terkait dengan bangsa jin yang masuk dalam rumahnya orang yang baca basmalah segala macam itu, ikhwan. Kalau seandainya dia masih dalam bentuk api yang menyala-nyala, tentunya kebakaran ya, ikhwan. Nah, gitu ya. Nah, ringkas ya, kawan-kawan tina azakumullah. Tamam, yang diterangkan oleh para ulama una bahwasanya bangsa jin itu sudah berubah dari asal penciptaannya, dari api menjadi sebuah jasad tersendiri yang Allah Maha tahu bagaimana bentuk mereka. Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Mujib pernah ditanya tentang masalah jin. Halil jin arwahun am ajsad? Wahai Syekh, apakah jin itu roh dalam bentuk roh arwah ataukah dalam bentuk jasad? Maka beliau mengatakan alladhi yadhhar annahum arwahun wa ajsad. Yang nampak kata beliau bangsa jin itu memiliki roh dan jasad. Kayak manusia, ada rohnya, ada jasadnya. Illa annahum qadiruna 'ala at-tashakkul wad-dukhul min ayyi makan. Hanya saja bangsa jin mampu untuk berubah bentuk dan mampu untuk masuk ke tempat manapun. Paham ya? Ada rohnya, ada jasadnya. Tapi wallahu a'lam bissawab bagaimana bentuknya. Sebab kita tidak bisa melihat bangsa jin. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis ini bisa melihat kalian, dia dan kabilahnya dari arah yang engkau tidak mampu melihat mereka. Mereka lihat kita, kita enggak lihat mereka. Maka dikatakan mereka makhluk halus, kalau kita makhluk kasar. Barakallahu. Wahai hadirin, itu terkait dengan asal muasal penciptaan bangsa jin. Lanjut. Mau istirahat dulu. Hah? Ah, kan. Iya, kalau tawari saya teruskan lagi atau kerisan nanti. Tayyib. Berarti sampai sini. Insyaallah ba'dal isya kita teruskan lagi terus masih dengan dunia jin sampai akhir pembahasan. Kita selesaikan ba'dal isya insyaallah taala. Baru ba'dal subuh. Kemudian waktu-waktu yang setelahnya nanti kita akan membahas tentang masalah bagaimanakah permusuhan bangsa jin kepada bangsa manusia dan interaksi dengan bangsa jin insyaallah taala. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan pertama ini. Naktafi ila huna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.